sing rasa nona ale pung hati beta su tau sio beta jua sing mau begini pigi tinggal ale sendiri sio jantung hati e katong batisan nona beta barangkat deng air mata sio walau tak bisa katong pun cinta tapi beta sing akan lupa katong dua pun janji sahabat dua Tabara.